Mitra Bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah menuturkan, di tengah terpuruknya unsur kejujuran dan integritas seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia sekarang ini, maka model ujian nasional yang mematok standar minimal kelulusan tidak bisa diharapkan untuk mencapai cita-cita penyamarataan kualitas sumber daya manusia Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Bahkan menurutnya, situasi itu hanya akan menghasilkan nilai semu bagi para peserta didik di tanah air. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apa yang Bapak maksud dengan nilai semu tersebut? Nilai semu itu begini, anak ini sekolah, katakanlah SMA 3 tahun. Dia bagus di sekolah, di kelasnya, nilai-nilainya standar, di atas rata-rata lah gitu ya. Dapat 8 semua, kemudian rajin, PR gak pernah lupa, gak pernah ketinggalan, nilai-nilainya bagus lah gitu. Tiba-tiba di akhir tahun ketiga dites 2 jam untuk bidang itu. Dan 2 jam itu menafikan 3 tahun yang dia pelajari gitu. Setelah itu masuk perguruan tinggi, dites 2 jam lagi gitu. Ini contoh konkret yang saya alami. Anak saya dari kelas 1 SD senengannya matematik. Yang lainnya seneng lah, tapi dia matematik gak pernah di bawah 100. Nilainya selalu sempurna. Sampai kelas 3 SMA, lulus SMA hanya mau masuk matematik ITB. Terus dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, di semua rapotnya itu nilainya paling jelek 9, biasanya 10. Kok dites 2 jam ujian nasional, habis itu dites 2 jam lagi masuk ITB gitu. Nggak masuk akal saya. Anak yang 12 tahun belajar dan sudah terbukti setiap semester nilainya seperti itu, tiba-tiba diuji 2 jam, mungkin dia stres, mungkin dia demam, mungkin dia lagi patah hati, mungkin lagi galau, 2 jam. Lalu ditentukan nasibnya, oh ini anak nggak mampu gitu. Pada saat kita menilai sistem, belum terkena kepentingan diri sendiri, saya bilang ini ada yang salah. Iya, saya ngerti salah gitu. Tapi pada saat itu terkena pada diri sendiri, ini anak sendiri harus menghadapi seperti itu. Ya bilang ini sistem memang nggak benar nih. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.